Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan pertama tentang sholat sudah kita lewati. Berikutnya qala al-muallif rahimahullah fadilatul syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali faniha, yang kedua perkara yang paling dicintai oleh Allah, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jacob bir, kata bir ini khusus bagi kedua orang tua. Adapun selain dari orang tua, namanya silah, silatul arham, menyambung silatul rahim. Adapun bir ini dipakai untuk orang tua. Al walidain mencakup al ab wal um, bapak dan ibu. Qala fa haqqul walidain a'zamu a'zamun fa haqqul walidaini 'azimun. Hak kedua orang tua azimun, amat besar. Qaranahu Allahu bitauhidihi fi ghairi ma ayatin. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah kedua orang tua dengan tauhid. Sering digandengkan, Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid. Fi ghairi ma ayatin, lebih dari satu ayat. Banyak. Menunjukkan besarnya hak mereka. Kamu ngerti hak yang paling utama, hak Allah. Kemudian hak manusia, Nabi SAW, kemudian orang tua kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tidak hanya satu, banyak. Beberapa ayat Allah gandengkan antara bertauhid, beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dan berbuat baik kepada orang tua. Qala ta'ala, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa la tusyriku bihi syai'a, umum ya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, yang hidup maupun yang mati, manusia, jin ataupun malaikat, syirik besar maupun syirik kecil, jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Nah, Allah gandengkan di sini yang pertama tentang ibadah, larangan tauhid, larangan dari kesyirikan, kemudian yang kedua tentang hak kedua orang tua, menunjukkan tingginya hak mereka. Wabil walidaini ihsana, kemudian hak-hak yang lain. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul, katakan wahai nabi. Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai nabi, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan sebagainya. Qul, qala yaqulu, qul, katakan. Allah memerintahkan kepada nabi, qul, katakan wahai nabi, ta'alu, kemarilah kalian wahai manusia, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Kemari ke sini. Kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Alla tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ingat kedua. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala, dan Allah dan Rabbmu telah memerintahkan, amara, Allah memerintahkan, menetapkan, alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepadanya. Sama tauhid tadi. Ya. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ya. Ayat-ayat ini Allah gandengkan antara tauhid, perintah untuk bertauhid, keikhlasan dan meninggalkan kesyirikan, kemudian berbakti dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan besarnya hak mereka. Besarnya hak kedua orang tua. Baik mereka masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Nah. Qala wa ghairu dhalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Ini syarat dari beliau. Ayat yang lainnya juga masih banyak. Qala fi sunnatil mutahharati, di dalam sunnah yang suci, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Tadullu ala 'azamati haqqil walidain, menunjukkan 'azamah, keagungan, besarnya hak kedua orang tua. Dalam Al-Quran sendiri, ya, sekalipun orang tua itu kafir, musyrik, kita masih diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menunjukkan besarnya hak mereka. Kalau bukan karena mereka, kedua orang tua, kalau bukan karena Allah, kemudian karena mereka, kita tidak akan ada di dunia. Nah, karena ayah, karena ibu, dan seterusnya. Wa minha hadzal haditsu, di antara hadis yang menunjukkan besarnya hak kedua orang tua adalah hadis yang ada di depan kita ini. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling utama? Ya. Salat, kemudian birrul walidain. Wa minha, di antaranya lagi. Nabi mengatakan ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Hadis yang kedua. Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Kalau tadi amalan yang paling dicintai ini Allah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Semangat para sahabat. Ya. Untuk mengetahui kejelekan supaya selamat, terhindar. Qala asyirku billahi, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nomor dua. Ya, paling berat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-haditha dan seterusnya. Wa minha, dan diantaranya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat, la'anallahu, Allah melaknat siapa? Dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya. Siapa? Man la'ana, siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Yakni, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yakni dia secara langsung, mubasyarah, langsung melaknat, mencela, mencerca, mendoakan kejelekan untuk kedua orang tuanya langsung mubasyarah, atau dia sebagai musabib, sebagai penyebab. Pertama tadi langsung menunjukkan saking durhakanya sang anak, gitu, melaknat kedua orang tuanya. Yang kedua, ya, dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat. Bagaimana bentuknya? Dia melaknat orang tua orang lain. Ya, melaknat orang tua orang lain. Sehingga orang tersebut menjadi melaknat orang tuanya. Apa sebabnya? Karena dia memulai berbuat kejelekan, melaknat orang tua orang lain. Maka orang itu enggak terima. Sehingga orang itu melaknat kedua orang tuanya. Ini maknanya. Wa minha, dan di antaranya, man, kata salah seorang lelaki dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi SAW, dan seorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, man ahakun nasi bibirri, siapakah manusia yang paling patut aku perlakukan dengan baik, yang patut bagiku untuk berbakti kepadanya? Siapa? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, lalu siapa? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, qala ummuka, ibumu. Disebutkan ibu 3 kali. Qala thumma man, qala abuka, lalu ayahmu. Nah, dalam sebutkan riwayat, sebutkan setelah itu, ya, summa adna fa adna, kemudian yang paling dekat, dan seterusnya. Ya. Sini Nabi SAW berikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya, menunjukkan tingginya dan besarnya hak kedua orang tua. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain bisa dilihat, misalnya dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Situ terdapat kumpulan hadis adab-adab. Ya. Dan yang paling pertama, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu banyak disebutkan hadis-hadis bagaimana adab yang semestinya dilakukan oleh anak. 6. Qala fa yajibu 'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim, al-qiyamu bihadzal haqqil 'azhim, untuk menjalankan hak yang agung tersebut, hak kedua orang tua. Hatta law kana kafirain, walaupun kedua orang tua kafir, masih punya hak. Lebih kedua orang tuanya muslim, haknya lebih besar. Walaupun kedua orang tuanya kafir, fa inna haqqahuma la yasqutu 'anil waladi, sesungguhnya hak kedua orang tua itu tidak gugur dari pundak sang anak. Tidak gugur kewajibannya, masih tetap terkena kewajiban birrul walidain. Ya, kalau masih hidup, sebagaimana kita membantu, menolong, membutuhkan apa yang dia butuhkan, juga mendoakan agar orang tua tersebut mendapatkan hidayah dan taufik sehingga dia masuk Islam. Nah, ini kalau kafir, tayyib. Lebih-lebih muslim. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksamu, menekanmu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm, yang tidak engkau ketahui ilmunya, fala tuti'huma, jangan menaati keduanya. Ke orang tua memerintahkan, menekan anaknya untuk berbuat syirik, ya, tidak boleh kemudian karena orang tua ditaati, tidak. Namun ini karena kesyirikan, maka hak Allah lebih didahulukan. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Walaupun demikian, Allah katakan wa sahibuhuma, pergauli keduanya, berinteraksi, bermuamalah dengan keduanya pada kehidupan dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Ucapan, perbuatan. Kita coba lihat. Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya berbuat kesyirikan, membuat patung, namun mengajak terus untuk beribadah, bertauhid, menyeru dengan seruan yang lembut, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsuru wa la yughni 'anka syai'a, duhai ayahku, ya, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang anab, unib, kembali, bertaubat, rujuk, beramal saleh untukku. Syahidnya di sini Allah menyebutkan terkait dengan kedua orang tua yang kafir tatkala memerintahkan kepada kekufuran, maksiatan, tidak boleh taati, namun keduanya tetap diperlakukan dengan baik. Tetap di situ ada tanggung jawab birrul walidain. Summa qala hafizahullahu ta'ala wa thalithuha al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Jihad. Fa innahu dhurwatu sanamil Islam. Jihad fi sabilillah. Ya, bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Karena sungguhnya jihad fi sabilillah adalah dzurwatu sanamil Islam, puncak sanam. Sanam, kalau kita melihat ada unta, ya, pada punuknya itu, atau sapi, dengan sapi kan ada punuknya. Nah, seperti gunung atas itu, setelah lahir di daerah lahirnya itu. Sungguhnya jihad adalah dzurwatu sanamil Islam, puncaknya, puncak yang paling tinggi dari agama Islam. Wa bihi takunu kalimatullahi hiyal ulya, wa bihi, yaitu jihad, dengan sebab jihad. Dengan sebab jihad, ya, kalimat Allah menjadi ulya, tinggi. Wabihi yuzhirullahul Islam ala sa'iril adyani. Dan dengan jihad juga Allah menampakkan agama Islam, memenangkan agama Islam dari seluruh agama dengan jihad fisabilillah. Kalaupun tanpa jihad Allah bisa. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Namun Allah ingin menunjukkan siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Ini itu. Allah ingin menguji umatnya, umat Islam, hamba-hambanya, siapa yang mau berjuang, siapa yang tidak. Allah menginginkan di balik itu dengan jihad fisabilillah kemuliaan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sehingga di antara mereka ada yang mati syahid dengan sebab jihad fisabilillah. Allah memenangkan Islam dari seluruh agama kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jihadi sahabatihi al-kirami min ba'dihi. Sebagaimana terwujud hal itu, Islam menang jaya dengan sebab jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya mulia setelah beliau. Islam. Peperangan demi peperangan sehingga kota Mekah bisa ditaklukkan menjadi negeri muslim, Islam. Kemudian semakin banyak orang masuk Islam, semakin menyebar dan meluas. Demikian pula para sahabat memperluas wilayah kaum muslimin sehingga kita termasuk, ya, negeri kita termasuk bagian dari rahmat dari Allah SWT, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengerti Islam. Nah, dengan sebab apa itu? Jihad fi sabilillah, meluas. Nah, kalau kita menengok, gak tahu siapa nenek moyang kita, kan gitu ya. Mayoritasnya dominannya apa agama mereka? Aliran-aliran kepercayaan, kan gitu. Hindu, Buddha, dan semisalnya. Nah, qala hafizahullah fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum fi sabilillah. Sesungguhnya mereka telah menjual, ya, mengorbankan jiwanya dan harta bendanya, dijual ke siapa? Ke hadapan Allah Ta'ala. Dia korbankan jiwanya, korbankan harta bendanya di jalan Allah. Wa jahadu fillahi haqqa jihadih, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Fa'alallahu bihim al-islama wa azharahu 'ala al-adyan kulliha. Maka Allah Ta'ala meninggikan a'alallahu bihim dengan sebab mereka, dengan sebab mujahidin. Allah meninggikan mereka, Allah meninggikan Islam dengan sebab mereka, dan Allah memenangkan agama Islam terhadap seluruh agama. Ala aidihim, dan yakni melalui tangan-tangan mereka. Wa a'lahum wa a'azzahum bihi. Selain itu, tadi agama Islam menjadi menang jaya, Allah juga a'lahum wa a'azzahum bihi. Allah juga meninggikan mujahidin. A'lahum, yakni kalau tadi Islam, Allah juga meninggikan mereka mujahidin, syuhada, orang-orang berperang di jalan Allah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina darajah. Allah tinggikan kaum mujahidin daripada yang duduk derajat, ditinggikan oleh Allah. Wa a'azzahum, dan Allah muliakan mereka, menjadi mulia. Siapa? Mujahidin, syuhada, bihi, dengan sebab jihad fisabilillah, menjadi mulia. Wa ja'alahum sadatad dunya, dan Allah jadikan mereka sebagai sadatad dunya, pemimpin dunia. Wa asatidzataha, sebagai tokoh-tokohnya, tokoh dunia. Ya, kita melihat bagaimana, kalau lihat biografi mereka yang terkenal, dari satu pertempuran ke pertempuran berikutnya berjuang. Wa ulama'aha, menjadi ulama'nya, ahli ilmunya, dengan sebab jihad fisabilillah. Wa qadataha, sebagai komandannya, pimpinannya, pemimpinan dunia, pemimpin, menjadi mulia. Fa innahum sadaqullah fil bai'ati, sesungguhnya mereka jujur kepada Allah dalam bai'atnya, jujur. Allati tammat bainahum wa bainahu, bai'at yang telah sempurna antara mereka dan Allah, sudah berbai'at untuk Allah Ta'ala. mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Lillah. Wahiyya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum. Sesungguhnya Allah ta'ala membeli dari kaum mu'minin jiwa-jiwa mereka, harta mereka. Bi'anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Diganti ini Allah dengan surga. Perniagaannya enggak merugikan. Ketika menang, hidupnya mulia, jaya. Mendapatkan ghanimah, mendapatkan kemuliaan, kekuasaan, kekokohan, tamkin, berkuasa, menaklukkan negeri-negeri orang kafir. Jika menang, jika terbunuh, terbunuhnya dalam keadaan mati syahid, mendapatkan rizki di sisi Allah SWT. Ya. Nanti di surga masuk ke dalam, di akhir masuk dalam surga, memberikan syafaat bagi keluarganya. Kemuliaan yang sangat banyak sampai mereka melihat keutamaan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka sudah mati. Apa yang mereka inginkan? Mati lagi, hidup lagi ke dunia, kemudian berperang lagi, meninggal dunia, gugur, dihidupkan lagi, perang lagi, dan seterusnya. Kenapa? Karena mengetahui keutamaan orang-orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid selamat dari fitnah kubur. Ya, selamat dari fitnah kubur. Kenapa? Karena fitnah berupa sabetan, pedang, dan lain sebagainya yang menakutkan tersebut sudah lewat bagi dia. Sehingga dia termasuk dari orang yang tidak terkena fitnah kubur. Siapa itu? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Qala yunqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh lawan-lawannya. Wa yuqtalun, dan di antara mereka juga yang terbunuh. Mati syahid. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa'dan 'alaihi, itu janji dari Allah. Allah menjanjikan akan masuk surga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata dalam kitab Taurat, Injil, Quran sejak dahulu. Ya. Berarti di sini syariat jihad bukan hanya Islam, sebelum Islam. Ya. Nabi-nabi, para nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Syariat berjihad fi sabilillah. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, dan siapapun yang awfa bi'ahdihi, menunaikan perjanjiannya dengan sempurna kepada Allah. Ini wa man awfa bi'ahdi, siapa yang awfa, siapakah yang lebih menunaikan janji daripada Allah? Ada? Enggak ada. Allah yang paling menunaikan janji. Manusia kadang mengingkarinya, kadang kurang dan lain sebagainya. Wa man aufa bi ahdihi min Allah, siapa yang lebih bagus di dalam menunaikan janjinya selain Allah? Allah pasti memenuhi janjinya. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan bai'at kalian yang kalian bai'atkan kepada Allah. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, itu adalah keberuntungan yang agung. Qala wal ayatu wal ahadithu fi makanati al jihad wa fadlihi kathiratun falyurja ilaiha. Hadith-hadith, ayat-ayat dan hadith tentang kedudukan jihad dan keutamaannya sangat banyak, silakan dirujuk. Wal yudrikil mu'minuna annahu la izzata lahum bala sa'adata fi dunya wal akhirah. Hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwasanya tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan di dunia dan akhirat, illa fit tamassuki biddin, kecuali dengan berpegang dengan agama, mempelajari, mengamalkan. Wal jihadi fi sabilillah, yang kedua dengan jihad kepada jalan Allah. wa ma nalahum min dhillin wa hawanin wa tasalluti umamil kufri, dan apa yang menimpa mereka dengan berbagai musibah dan malapetaka yang menimpa mereka berupa dhul, kehinaan, kerendahan, kehinaan, tasallut, dikuasai oleh umat-umat yang kafir, umat Islam tunduk, minal musta'mirin alaihim, dari kalangan para penjajah, ya, kaum muslimin dijajah. Apa sebabnya? Illa bitafritin fi dinihim, yang pertama karena mereka tafrit, meremehkan agama, enggak mau belajar, ya, meremehkan, enggak mau belajar akidah, iman, ibadah yang benar, tafrit. Wa tarkihim al-jihada, tidak mau berjihad fi sabilillah, lebih suka dengan kehidupan dunia. Fayajibu an yasta'nifu hayatan jadidatan, maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk memulai hidup baru. Bil'audati inallahi wal jihadi fi sabili, dengan kembali kepada Allah, kepada Quran Sunnah, dan berjihad. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian sudah berjual beli dengan inah, riba. Wa raditum biz zara', kalian lebih suka dengan zara', pertanian, sibuk dengan urusan pertanian. Wa tabatum adznabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan. Wa taraktum al jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jalan Allah, sibuk dengan dunia dan kelezatannya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah timpakan kepada kalian dhul, kerendahan, menjadi selimut bagi dia, rendah. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabut kerendahan itu, kehinaan itu, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Ini sebabnya kenapa umat Islam rendah. Kuncinya juga demikian, tamasuk dan jihad. Kita sempurnakan ma yustafadu minal hadis. Perkara yang bisa diambil dari hadis ini, al-faidatul ula, itsbatu sifatil mahabbatillahi 'alal wajhi la'iki bihi. Ditetapkannya sifat mahabbah Allah, mencintai bagi Allah sesuai dengan haknya. Al-wajhi la'iki bihi, Allah mencintai. Allah juga dicintai. Allah mencintai sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak seperti makhluk. Al-thaniya as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mali wa ahabbiha ila Allah. Salat pada awal waktu termasuk dari ibadah yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Al-thalith anna haqqal walidain 'azimun, hak kedua orang tua besar. Wa birrahuma wal qiyama fi hukukihima min ahabbi al-a'mali ila Allah. Wabirrahuma, berbakti kepada orang tua. Walqiyama bihukukihima, menunaikan hak keduanya, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Arabi'ah fadilatul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah. Wa tawaqqufu izzatil islami 'alal qiyami bihi, tawaqquf, ya, ketergantungan atau ya, ketergantungan kemuliaan yang diraih kaum muslimin pada al-qiyamu bih, menunaikan jihad. Berhasil tidaknya, terwujud tidaknya kemuliaan, kejayaan Islam itu tergantung dari bagaimana upaya kaum muslimin menegakkan jihad. Wa hadha yadullu alaihi ayatun wa ahadithu kathiratun. Hal ini, jihad fi sabilillah, demikian pula jihad itu menentukan kemuliaan dan kerendahan Islam, ditunjukkan oleh sekian banyak ayat dan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-hadits al-khamis 'ashara. Alaysa al-jihadu fi sabilillahi afdalul a'mali? Hadis yang ke-15, bukankah jihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama? قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi." Sesungguhnya manusia yang paling pertama yuqdha, diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Pertama, rajulun ustushhida. Ya, rajul, lelaki yang ustushhida. Manusia menilai dia mati syahid. Dianggap manusia mati syahid. Fa'utiya bihi. Kemudian dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian ditunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan Allah. Fa'arafaha. Kemudian dia pun mengetahuinya, membenarkan. Qala fama 'alim fama 'amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengannya? Ya, ini dengan sebab apa engkau bisa meraih nikmat itu? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qataltu fika, aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid. Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Engkau dusta. Engkau hanyalah berperang untuk dikatakan jari, sebagai pemberani, ya, pahlawan, dan misalnya. Faqad qila, sungguh itu sudah diucapkan, ya, manusia mengenalmu, engkau adalah pemberani. Summa umira bihi, kemudian dia pun diperintahkan dibawa. Fasuhiba ala wajhihi, maka dia pun diseret melalui mukanya. Hatta ulqiya finnar, diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu man qara'a al-Qur'ana. Yang kedua, rajul, seorang ta'allama, mempelajari ilmu. Wa 'allama, mengajarkannya. Man qara'a al-Qur'an, membaca, menghafal Qur'an. Amal luar biasa. Fa'utiya bihi, maka dia pun didatangkan juga. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah menunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Fa'arrafaha, dia pun tahu. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat itu? Qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Aku belajar ilmu, aku ajarkan ilmu, dan aku baca karenamu Al-Quran. Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Namun engkau mempelajari ilmu untuk dikatakan sebagai alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'. Engkau membaca Quran untuk dikatakan sebagai qari', pembaca Al-Quran. Faqad qila, itu sudah diucapkan oleh manusia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan, dibawa oleh malaikat dan diseret melalui wajahnya. Hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'a Allahu alaihi wa a'dahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, rajulun, seseorang yang wassa'a, diberikan tausi', diluaskan rezekinya. Rezekinya luas. Dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta, semuanya. Luar biasa. Fa'utiya bihi, dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang banyak itu? Kok bisa engkau dapatkan amal nikmat tadi? Qala ma taraktu fi sabilin, ma taraktu min sabirin, saya tidak pernah meninggalkan satu jalan pun. Subhanallah, enggak pernah meninggalkan satu jalan pun. Tuhibbu an yunfiqa fiha, engkau cinta agar hambamu berinfak di dalamnya. Illa anfaqtu fiha lak, kecuali bisa juga. Tuhibbu an yunfaqa fiha, engkau cinta untuk diinfakkan pada jalan itu. Illa anfaqtu fiha, kecuali aku berinfak fiha laka, untukmu. Tidak ada jalan kecuali dia berinfak. Qala kadzabta, engkau dusta, walakinnaka fa'alta, namun engkau lakukan itu. Liyungqal huwa jawadun, dia adalah orang yang dermawan. Faqad qil, sungguh itu sudah terjadi, diucapkan oleh manusia. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan. Fasuhiba ala wajihi, diseret mukanya. Summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Akhrajahu Muslimun wa Ahmadu wa Nasa'i. Nas'allahu salam al-afiyah.